ragu-ragu dan kaderu yang membuatku terpaku bila ku lihat dirimu berjalan di depanku. Gaya dan lagumu menawan, menambah simpati kaldu, rasa cemburu diriku semakin menggoda di kalbuku. Setiap saat diriku selalu menunggumu, bahagia rasa di hati bila ku bertemu. Gelisah rasa hatiku bila tak bertemu, rasa kecewa membuat hatiku pun ragu. Lagi-lagi kamu, oh, lagi-lagi kamu, oh, lagi-lagi kamu, oh. Dan lagu memenawan, menambah simpati kalbu, rasa cemburu diriku semakin menggoda di kalbuku. Setiap saat diriku selalu menunggumu, bahagia rasa di hatiku.